memang mula-mula aku tak yakin dan tak percaya. Kalau impianku kini akhirnya kan menjadi nyata. Hampir saja dulu aku kecewa karena putus asa. Hai, karena diyakini kau ternyata